Usaha sebelum berdoa dalam tawakal itu sampai batas mana? Misalnya masalah rezeki, apakah akan berbeda hasilnya bila dia berusaha misalnya kerja hanya 5 jam sehari sama yang kerjanya 7 jam sehari? Maksudnya batas usaha ini, batas usaha sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita yang dibatasi oleh apa? Syar'i dan kauni. Usaha itu harus syar'i, sesuai dengan petunjuk, bukan halal, bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang dilarang, harus syar'i. Kemudian kauni, kauni itu nyata. Iya, makna nyata di sini kembali kepada pengalaman, teknik, iya, ketepatan, iya, dalam usaha. Jelas ini ya? Ketika kita haus, dengan minum teh akan berkurang rasa haus? Iya. Tetapi dengan minum air, mana lebih berkurang? Langsung dengan air. Iya, berarti apa? Lebih kauni, lebih tepat apa? Iya, minum air. Jadi ilmu pendalaman usaha itu kembali kepada pengalaman-pengalaman. Iya. Dan itu harus banyak membaca, bertanya, dan semisal itu.